بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Kita mulai mudzakarah kita pada kitab Syarhul Muyassar Al-Faith Ibn Malik. Qala al-mu'allif qala an-nazim rahimahullah li'anna anna layta lakinna la'alla ka'anna aksu malikana min amal. Jadi li'anna anna layta lakinna la'alla ya ka'anna ya aksu malikana min amal. Jadi li'anna atau li'inna? Oh li'inna, sorry, afan ya. Li'inna li-nya itu harful jar ya. Li'inna ya anna layta lakinna la'alla ya ka'anna itu aksu malikana min amal. Amalnya itu apa namanya, berlawanan dengan kana. Ya. Yaqulu aksul amal alladhi likana hasilun inna wa akhwatuhal khams. Ya. Dan kita tahu amal kana itu adalah apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka aksul amalnya lah fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Wa mathala lahu bi thalathati amthilah. Faqala ka inna zaidan alimun bi anni kuf'un walakin ibnahu dhu diruni. Ya. Di situ al-kuf'u an-nadhir wa dighd al-haqad. Ya. Wa makna al-bait wadih. Jadi ka inna Zaidan itu inna Zaidan alimun. Ya, itu contoh yang pertama. Ya, inna Zaidan alimun. Kemudian bi anni kuf'un. Ya. Bi anni kuf'un itu isim itu pakai anna, isim annanya itu apa? Ya. Ya mutakallim. Ya. Mabniun ala sukuni fi mahalli nasbi isim anna. Kuf'un itu khabar, khabar anna marfu'un wala ma tarfi'i dhammah. Walakinna ibnahu itu lakinna ibnahu ya itu ibnahu. Ya ibnahu itu adalah isim lakinna ya wa huwa mudhaf hu mudhafun ilaihi fi mahalli jar mudhaf il ya mudhafun apa dhamir ya mabniun fi mahalli jar mudhaf ilaih ya dhu dighnin ya dhu itu adalah apa isim apa khabar dari lakinna ya marfu'un wa alamatu rafi'ihi ya alwaw ya li'annahu min af'alil min asma'il khamsah dhu dighnin ya. Jadi kalau diartikan sesungguhnya Zaid mengetahui ya sesungguhnya bahwa saya ya nadhir ya setara walakin nabnahu ya tapi kemudian apa anaknya dzudzunin yang memiliki hasad ya wara'idat tartib illa fil ladzi kalaita fiha aw huna ghairal badhi ya ismu inna huwa al mutaqaddim daiman 'ala al khabir khabar ya wara'i ay ihtam perhatikan zat tartiba ya apa namanya zat tertiba hadzat tertib ya. Apa tertib ini ya zat tertiba ya illa fil ladzi kalaita fiha aw huna ghairal badhi ay illa idza kana mithl laita fiha ghairal badhi ay laita huna ya laita huna ya ghairal badhi berarti ini adalah apa? Berarti ketika isim atau afan khabarnya ya khabarnya itu huna berarti itu kalaita fiha ya kan fiha berarti apa al jar wal majrur ya ya atau zaraf walai ya. Au laita huna ghairal badhi. Maka ketika khabarnya berupa al-jar wal majrur atau dharaf maka fayajuzu ta'akhurul ismi hina idzin maka diperbolehkan isimnya mutaakhir anil khabar ya khabar inna wa akhata wa qawluhu dha di sini ismul isyarah maf'ulun bihi ya wa tartib badal ya dha at-tartiba ismul ma'rifah ba'da ismul isyarah fa huwa badal ya kan. Wa haythu ma wajadta isman mu'arrafan bi al ba'da ismi isyarah ayah duna taraddud. Wa awdaha minhu ma qala al-Hariri fil Mulhah wa la tuqaddim khabar al-hurufi illa ma'al juru illa ma'al majruri wadh-dhurufi. Artinya ini beliau mengutip dari Al-Hariri Al-Mulhah al-I'rab ya. Wa la tuqaddim khabar al-hurufi, maka janganlah engkau takdim khabar dari al-huruf kembali kepada inna wa akhwatuha illa ma'al majruri wa dhurufi, kecuali apa, kecuali khabarnya itu ya al-jarr al-majrur dan dharaf ya. Wa hamza inna wa hamza inna iftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwad wa fi siwadha wa fi siwadha kaksiri hadha mimma yajibu ayyu'na bihi ya. Ini di antara hal yang perlu diperhatikan, hamzahnya inna yajibu fathaha fi mawadhi' ya, jadi wajib difathahkan hamzahnya inna, itu berarti menjadi anna ya, fi mawadhi', di beberapa tempat. Wa yajibu kasruha fi mawadhi', begitu juga wajibnya dikasrahkan pada beberapa tempat. Wa yajuzul wajhan fi ma'ada dzalik, dan boleh dikasrahkan dan difathahkan ya di selain itu. Wa madhil fathah jama'uha ya, dan kapan boleh, kapan wajib difathahkan ai anna ya. Pertama, sihhatu ta'wiliha ma'ama ba'daha bi masdar, mithlu yu'jibuki yu'jibuni annaka fahimun ya, ai annak ayujibuni fahmuka, jadi ketika apa, ketika ya sihhatu ta'wiluha ma'ma ba'daha, jadi anna dan itunya ya, dan perangkatnya tadi ismuha wa khabarha, itu apa, bisa ditakwil dengan masdar ya. Atau wa qumta li'annaka qa'imun, ai wa qumta li qiyamika wa hakadha, jadi itu tempat pertama ya, wajib difathahkan ketika apa, ketika anna wa ma ba'daha itu yasihu ta'wiluha bimasdar wa hakadha ya, itu wa hamza innaftah li saddi masdarin masaddaha, itu yang dimaksud, dan hamaz dan hamzah pada inna iftah ya, fathahkan li saddi masdarin masaddaha, jadi ketika tempatnya bisa diganti dengan masdar. Wa fi siwadha kaksiri, adapun selainnya iksiri ya, kasrahkan. Faksir fil ibtida wa fi bad'i silah ya, wa haitsu inna li yaminin mukmilah ya, maka ini mawadhi' al kasr. Faksir fil ibtida, maka kalau di ibtida'ul jumlah ya, maka harus kasrah, wajib kasrah. Wa fi bad'i silah, ketika apa, ketika awal dari silatul mausul ya. Kemudian wa haitsu inna li yaminin mukmilah, kata terus ketika dia jawaban dari apa, jawaban dari yamin ya. Seperti di sini disebutkan wa mawadhi'ul kasr antakuna fi ibtida'il kalam, yaitu tadi dah innal ladzina amanu, dan ini masyhur. Kemudian antakuna fi ibtida'i silatil mausul, jadi ketika apa, permulaan silatul mausul. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu ya, wa atainahu, dan kami berikan kepadanya minal kunuzi, dari perbendaharaan ma yang ya kan, inna mafatihahu, setelah ma itu sudah dia silat awal dari silatul mausul. Kemudian yang ketiga adalah antakuna jawab qasamin, kemudian yang berikutnya adalah dia jawab dari qasam ya, fa rabbis samai wal ardi innahu ya la haqqun ya, itu au hukiyat bil qawli, ini mawadil kasar berikutnya, au hukiyat bil qawli au halat mahal halin kazurtuhu wa inni dhu amal ya, au hukiyat bil qawl, atau dia ya, menjadi apa? Maqulul qaul. Ya. Seperti qala Muhammad inna inna abaka karimun misalnya. Ya, jadi setelah ketika dia menjadi maqulul qaul gitu. Au huqiyat bil qaul. Ini qala inni Abdullah. Ya. Faham ya, Fitnah? Kemudian yang kelima, au halat mahalla hal ay antakuna fi mahallil hal. Ya. Nahu zurtuhu wa inni dhu amalin. Ya. Wa zurtuhu wa inni dhu amalin. Wa in jumlah wa inni dhu amalin itu adalah apa dia? Dia hal, mahal, mahalnya mahal hal. Ya. Zurtani misalnya, zurtani wa inni mariyadun misalnya. Ya. Wa inni mariyadun. Nah, itu adalah mawadhi'ul kasri. Ya. Mawadhi'ul kasri. Kemudian berikutnya, wa kasaru min ba'di fi'lin ulliqa billami ka'lam innahu ladhu tuqa. Ya. Ini masih tentang mawadhi'ul kasri. وَكَسَرُوا مِنْ بَعْضِ فِعْلٍ أُلِّقَى بِاللَّامِ كَعْلَمْ إِنَّهُ لَذُو تُقَى. Ya, yaitu apa namanya, ka'lam, jadi itu أُلِّقَى بِاللَّامِ ka'lam إِنَّهُ لَذُو تُقَى. Ya, i'lam innahu la dhu tuqa. Entar, ini penjelasannya, anta qabada fil ulqa bil lam. Ulqa bil lam ini maksudnya gimana nih? Nah, kita ya, ulqa bil lam. Ya, apakah i'lamnya di sana? Ya kan? Ya, falaula lamu la futihatil hamzah. Ya. Atau gini, i'lam annahu. Lam yang di zunya gimana? Lazu, coba kita tanya Syekh Al-Mu'akil. Ta'al ya Syekh Al-Mu'akil, nurid an nas'alak fi hadhi al-mas'alah. Qala Ibn Aqil fi syarhihi li hadhal kitab, أي فذكر أنه يجي فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع في إن يدا سادس أن تقع من أفعال القلوب وقد ألقى أنها باللام نحو علم إن زيدا لقائم وسنبين هذا في باب ظن. Oh, ini nanti dia pembahasannya dalam pembahasan ظن. فإن لم yakun fi khabar ihlam futihat alimtu anna zaidan, berarti dilanya setelah ya. Ya. Tapi nanti ini dibahas di bab dhanna. Wa qad ulqa anha billam, jadi dikasih apa, spoiler ya. Fa illam yakun fi khabariha allamu futihat nahu alimtu anna zaidan qaimun ya. Ini ada tambahan ini dari Ibn Malik. Dari Ibn Aqil. Oh, nulis enggak? Ada tambahan 3 tempat lagi. Hah? Oh, iya udah, nanti usah nulis. Apa dibaca, Pak? Hah? Iya, dibaca. Di halaman 200. Oh, beda ya? Beda halaman. Ada yang satu jilid atau yang berapa jilid? Satu jilid, Ustaz. Oh, dulu asal beli aja disuruh Ustaz Yusuf pas awal-awal pernah ada. Ustaz Ibnu suka ambil dari Alfiya, mungkin kalau mau baca Ibn Aqil. Ya, karena nggak tahu, beli yang murah. Apa? 90.000. 120 Saya dulu, ini alhamdulillah saya sama ini, sama apa namanya, belinya sama teman yang tidak ada nilpot. Apa namanya? Oh, iya. Orang cuma pengen teman SD Usman. Oh. Pengen sampai berapa gitu? Enggak, dia udah nggak lanjut. Cuma ngobrol-ngobrol doang, basa-basi. Oh. Terbilang aja lebih sekali, sebaca. Ya. Ada? hadza ma dzakara musannif awrada alaihi annahu awrada alaihi annahu naqsu mawadhi'a yajibu kasr inna fiha ya al-awwal idza waqa'at ba'da ala istiftahiyah ala inna zaidan qa'imun ya qauluhu ta'ala ala innahum humus sufaha ya setelah ala ala istiftah setelah ala jadi ya. Kemudian asani idza waqa'at ba'da haitsu nahu ijlis haitsu inna zaidan jalisun kemudian ats-tsalits idza waqa'at fi jumlatin hiya khabarun anismi ainin nahu zaidun innahu qa'imun ya idza waqa'at fi jumlatin hiya khabar an ismi ainin ya ain zaidun innahu qa'imun ya paham ya? Ismu ainin itu maksudnya ya, tadi ismu ainin nama orang ya ketika dia apa jumlah dari khabar ya, dia jumlah khabariyah ya dari ismu ainin nah itu ya tapi tadi ini dijelaskan kenapa enggak dimasukkan sini karena ini masuknya semua apa pada ibtida wala yaridu alaihi syai'un min hadhil mawadhi' lidukhuliha tahta qali faksir fil ibtida karena hadhihi nama kusra li kaunnya awal jumlah mubtada ya oh berarti walaupun didahului ala tapi itu nih ibtidaan okay. Iya oke kita lanjut wa hunaka mawadhi'u ukhra tatafarra' an hadhihi ya ba'da idza fujaa'atin aw qasami la lama ba'dahu biwajhayn numi al mawadhi' allati yajuzu fiha al wajhan ini tadi yang hunaka mawadhi'u tatafarra' an hadhihi itu tadi yang jadi maksudnya tidak tadi kan ya nah di sini di setelah boleh wajhan ya ba'da idza fujaa'atin aw qasamin ya la lama ba'dahu biwajhayn numi ya jadi antaku ba'da idza fujaa'iyah nahu kumtu fa idza innal mu'adhdhina yu'adhdhin nah, maka boleh kumtu fa idza annal mu'adhdhina yu'adhdhin ya boleh wajhan idza al fujaa'iyah fa idza ya kalau fa idza huwa khasimun mubin misalnya. Kemudian antaku awwala jawabil qasam wa khabaruha ghairu muqtaran billam ghairu muqtaran billam jawab qasam oh berarti tadi ini berbeda dengan yang nomor 3 fit kayaknya nomor 3 itu ada tambahan ini kayaknya yang nomor 3 antakun jawab qasam berarti enggak ya maksudnya coba nomor 2 ini nomor 3 yang sebelumnya itu kan antakuna jawab qasam ini juga antakuna awala jawab qasam wa khabaruha ghairu muqtaran billam berarti di sini ya kayaknya ada dia harus iktiram oh ada ta'alluq malam juga di sini ya ada tulisnya antakuna jawab qasam wa fi khabar ya lam ada wa fi khabar ya lam ya maka kalau enggak ada lam berarti khabarnya ente doang di sana juga ana harus nulis juga uqsimu billah anna sa'ata haqqun bisa juga uqsimu billah inna sa'ata haqqun ya terus masih kepada jawazul wajhain ma'til wifal fal jazadha yat wa dha yattaridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu ya yang ketiga adalah idza waqa'at ba'da fa'il jazaa ya ma'tilwi fal jaza. Jadi tilwi itu tilwa ya, ay ba'da fa maksudnya fa al jaza ya. Kaqali ta'ala man 'amila minkum su'an maka fa annahu ghafurur rahim, bisa juga fa innahu ghafurur rahim, itu kalau ya wa qurabil wajhain. Wa hadha ma'na qawli ma'tilwi fal jaza ya. Wa dha yattaridu fi nahwi ya khairul qawli inni ahmadu ya antakuna inna wa ma ba'da hikayatan li ma'na al mubtada, hikayatan li ma'na al mubtada ya. Jadi khairul qawli, apa khairul qawli? Anni ahmadullah ya, bisa ini. Kenapa khairul qawli apa? Anni ahmadullah ya. Misal juga kan, misalnya gini, qawli inna muhammadan nabiyun ya kan. Bisa juga qawli inna muhammadan anna muhammadan nabiyun ya. Bedanya sama yang setelah qawla tadi kan? Oh, kalau kalau qawla itu dia dia maqulul qawl, kalau ini dia ainul qawl. Kalau maqulul qawl misalnya kan qultu inna inna apa ya, itu kan qultu. Kalau dikatakan qauli ya kan, inna la ilaha illallah misalnya, bisa juga anna la ilaha illallah kan, misalkan kalau yang di qultu kan tadi kan anna ya, inni inna antak qabada qaul, qabada qaul in in kasrah ya. Hmm, bal ajrul qaul majrul an. Terus qaula dar kultu ini Abdullah misalnya Ustaz. Wajuz sama Abdullah. Qawli ini Abdullah. Sama-sama aja. Kultu. Oh, beda Fi. Aku mengatakan beda. Ini qawli, dia mubtada. Oh. Ya. Wah, ya kan? Paham. Nah. Berarti ini seolah-olah di posisi maful gitu ya? Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Kan pola ma qauluka, ya kan? Nah, kalau kalau kalau dia jawab qauli, nah itu baru. Inna boleh ana. Tapi kalau dia qultu, ya kan? Seperti itu. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Eh, ini masih nah, udah nih ya. Iya. Kita break dulu. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Qala an-nazim rahimahullah wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahwu inni la wazar. Ya. Dhatul kasri hiya inna al-maksurah. Wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida'in ya. Seperti inni lawazir. Yaqulu tashabul khabar la mubtida'in ba'da inna al-maksurah nahu inni lawazir ay inni mulja'un li'anati du'afa ya. Wa hadhihi lam hiya lamul ibtida' kama qala al-musannif al-ma'rufah bil mazahlaqah ya, za'amu anha kanat fi awal jumlah thumma zuhliqat, jadi muzahlaqah ya, jadi ya wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahwu inni lawazar, maknanya berarti, harusnya kan dia di awal kan, kan gitu ya. baca dulu di sini. Ya juzu dukhulu, berarti ya babnya memang ya juzu dukhulu lamil ibtida ala khabar inna al-maksurah. Nahu inna Zaidan laqaimun. Wa hadhihi lam haqquha an tadkhul ala awalil kalam. Ya, jadi lam ini, lamul ibtida ini harusnya dia berada di awalul kalam. Li anna laha sadrul kalam, ya. Karena memang dia tadi diperuntukannya untuk sadrul kalam atau awalul kalam. Fa haqquha an tadkhul ala inna, ya. Maka seharusnya dia haknya adalah masuk kepada inna. La inna Zaidan qaimun. Lakin lama kanatil lam litakid wa inna litakid karahul jam baina harfaini bi makna wahid. Nah, itu illahnya di antaranya. Jadi karena inna makna takkid, lam juga lamul ibtida juga takkid, maka para ulama nahu mereka enggak suka, ya. Jadi bahwa inna dan lam itu berada pada bersamaan. Ya, maka akhirul lam ilal khabar. Maka dia mengakhirkan lam kepada khabar. Ya, kemudian ya. Wala tadkhulu hadhihi lam ala khabari baqi akhwati inna. Jadi ini berarti hanya ikhtisas pada inna saja. Maka enggak boleh kita mengatakan la'alla Zaidan laqaimun. Ya. Ya. La'alla Zaidan laqaimun. Terus kemudian wala yali dhilla wala yali dhilla ma qad nufiya wala min al af'ali ma karadhiya ay la yattabi hadhihi al lam ma kana manfiyan. Ya, jadi wala yali dhilla ma kana qad nufiya ay innal kitab lama qara'tuhu. Ya, maka wala taktarinu aydan wala tuktaranu aydan bi fi'li madhin karadhiya falikul inni lahajajtu inni lahajajtu. Beliau mengatakan ya idza kana khabar inna manfiyan, ya, lam tadkhul alaihi lam fala taqul inna zaidan lama yakumu. Ya, maka enggak boleh kemudian lam itu berarti ada syaratnya, syaratnya khobar, khobar inna itu enggak boleh manfi, ya, itu lama yakumu ay ya ma yakumu, ma itu harfun nafi, ya, enggak boleh kemudian mengatakan seperti itu. Berarti yang sebagainya inna kitaba ma qara'tuhu gitu doang. Iya, kalau manfi enggak boleh. Iya, iya, ya, inna kitaba ma qara'tuhu sama enggak boleh pakai fi'il madhi gitu. Wala min al-af'al ma karadhiya. Ya, begitu juga ya, ila ila annahu idza kana al-khabar madhiyan mutasarrifan ghayra maqrunin bi qad lam tadkhul alaihi la fala taqul inna zaidan la radhiya. Ya, inna zaidan la radhiya. Kenapa di sini tidak boleh? Ila annahu idza kana al-khabar madhiyan mutasarrifan ghair maqrunin bi qad lam tadkhul alaihi lam. Ya, inna Zaidan radhiya. Tapi maksudnya kenapa alasan enggak boleh pakai radhiya itu ininya seperti apa ya? Tapi kalau tanpa inna lam ini boleh masuk ke fi'il madhi. Hah? Kalau tanpa inna. Kalau tanpa inna, ya, dia kembali ke depan. Iya, maksudnya la Zaidun. Enggak, maksudnya lamnya ini bisa enggak sih masuk ke fi'il madhi? Tanpa fi'il madhi bisa masukkan lam enggak? Fi'il madhi bisa kemasukan la lamul ibtida, tidak gitu ya. Pada asalnya gitu. Hmm. bisa kayaknya. Ya, bisa. Hukum asalnya kan selama dia di depan ya. Maksudnya selama di depan dia bisa. Ya. Wala min al-af'ali ma karadhiya ila annahu idza kana khabar madhiyan mutasarrifan. Ya, oh, jadi ini maksudnya berarti tidak hanya radhiya saja, berarti dia fi'il madhi ya. Wajaz dalika al-kisai. Oke. Fa in kana al-fi'lu mudari'an dakhalat 'alaihi lam 'alaihi. Ya. Berarti radhiya itu berarti idzanya kepada fi'il madhi. Fi'il mudari boleh. Ya. Wala farqa bainal mutasarrif nahu inna zaidan la yarda, ya, wa ghairu mutasarrif inna zaidan la yadharu syarr. Maka boleh. Hadza illam taqtarin bihi sin aw sawfa fa in qarnat bihi nahu inna zaidan sawfa yaqum aw sayaqum fa fi dukhuli lam alai khilaf yajuzu idza kana sawfa nasai wa amma in kanat sin fa qalil. Ya, wa in kana madhiyan ghairu mutasarrif fa dhahira kal jawazu dukhuli lam alaihi inna zaidan la ni'ma, ya, ni'ma dan bisa. Nah, jadi itu maksudnya wala min al af'ali karadhiya itu berarti dia harus yang mutasarrif. Ya, kalau ni mau bisa itu kan dia enggak mutasarrif kan. Berarti bisa. Ya, wa qad taliha ma' qad ka inna dha laqad sama'a lal 'ida mustahwidha. Ya. Dan juga fa in tawassat tawassatat qad wa ja'at qabla al fi'l al madhi sahha iqtiranuha nahu inna hadha laqad sama'. Ya. Faham ya, Pete? Ya. Kan tadi wala yadillah ma qad nufiya wala nafal karadhiya nida wa qad yaliha, ya, ma'a qad wa qad yaliha ma'a qad, ya, yaliha ay apa ka inna dha laqad sama, ya, jadi qad setelah lamul ibtida, ya, pada khobar dari inna hadza laqad sama 'ala al-'ida mustahwida, ya, inna hadza laqad sama, itu boleh. Tapi di sini katakan dan jaza dukhul lam alaihi wa hadha huwa al-murad bi al-waqt yaliha ma'qad, ya, inna zaidan laqad qama. Faham, Bit? Faham. Oke. Jadi masuk ke yang berikutnya. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Ya. Jadi minal mawadi allati taqtarinu biha lamul ibtida. Ya. Pertama ma'mulu khabar inna wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Innahu inna akhi la fadlaka 'arifun. Wa hadha ma'na asy-syatr al-awwal min al-bait. Ya. Kemudian pada berarti ini, ya, berarti ini dia masuk ke bab lain, ya, di luar bab inna, berarti bab lamul ibtida, gitu kan? Ya. Saya baca di sini aja ya. Wa tashabul wasit wa tashabul wasita ma'mul al khabar والفصل واسمن حل قبله الخبر تدخل لام الابتداء على مأمول الخبر إذا توسط بين اسمين بين اسم إن والخبر نحو إن زيدا لطعامك آكل وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصير دخول اللام عليه كما مثلنا فإن كان الخبر لا يصير دخول اللام عليه لم يصير دخولها على المعمول كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم يصيح دخول اللام على المعمول فلا تقول إن زيدا لطعامك أكلا. Tar, ini berarti ini sebelum makmul, ini tentang makmul khabar ini. Tashabul wasita makmul al-khabar. Ya, tadkhul lamul ibtida' ala makmul al-khabar. Idza tawassata baina ismi inna wal khabar. Kan inna zaidan. Zaidan kan ismi. Ai, oh, faham. Kan inna zaidan akilun ta'amaka. Kan gitu kan aslinya kan seperti itu. Tapi kemudian tawassut. Ya, tawassut apa namanya? Ma'mul dari khabar itu kemudian di ketika dia tawassut itu dipakai kasih lamul ibtida. Ya, tadkhulu mutabi'a ala ma'mul khabar idza tawassata. Berarti ini syarat. Syaratnya apa? Idza tawassata baina ismi inna wal khabar. Kan gitu kan? Syarat. Syarat bolehnya dukhul lamul ibtida ya, kepada ma'mulul khabar ketika ma'mulul khabar itu berada di antara isim dan isim inna dan khabar inna. Ya, inna zaidan la ta'amaka akilun. Maka enggak bisa kemudian di sini kata-katakan inna zaidan akilun la ta'amaka. Ya kan? Ya, karena ini menafikan apa namanya? Posisi dia sebagai lamul ibtida. Iya, kalau di posisinya itu jadi inna zaidan akilun ta'amaka gitu maksudnya. Ah, jadi kalau mau di itu ya, akhirnya inna zaidan la akilun. Ya kan? Inna zaidan la akilun ta'amaka. Ya, dengan catatan apa? Ya kunul khabar hin idzin mimma yasih dukhulul lam ya. Jadi catatan khabarnya itu adalah apa? Yang boleh kemasukan lamul ibtida. Seperti tadi enggak boleh kan? Maka enggak boleh kemudian inna zaidan la ta'amaka akala. Ya kan? Kan enggak boleh. Kalau fi'il enggak boleh disebut. Enggak, bukan. Kan tadi fi'il mati kan enggak boleh kemasukan kan enggak boleh inna apa kalau inna zaidan la radhiya kan enggak boleh tadi kalau la ta'ama kan maksudnya bukan ke fi'il madinya ha? Inna zaidan lah makanya karena dia ma'mul kan gini kan dia karena dia ma'mul dari fi'il apa karena dia ma'mul dari khobar ya maka pertanyaan begini Bit ya hukum asalnya dia enggak boleh ya maf'ul bihi itu dia enggak boleh kemasukan lamul ibtida kan gitu. Oh, paham. Nah, dia menjadi boleh ketika maka kenapa harus ada syarat tawassutnya tadi? Paham, ya. Paham. Karena dia di sini dalam tanda kutip dia memposisikan diri sebagai khobarnya kan gitu kan la tu'amaka secara mahal dia kan menempati mahal itu gitu loh. Makanya kemudian dia dibolehkan pakai lamul ibtida. Ya. Tapi ketika kemudian orang khobarnya saja enggak boleh pakai lamul ibtida apalagi apa makmulnya gitu lah. Ya, paham ya? Nah. Maka lazim wajib ذلك بعضهم sebagian bolehkan. Wa inna qala musannif wa tasabul wasita ay al mutawassit tambihan ala annaha la tadkhulu ala al makmul idza ta'akhkhara. Ini tadi. Ya kan? La tadkhulu al makmul idza ta'akhkhara. Maka boleh kata inna zaidan akilun la ta'amaka. Ya. Ya. Wa asyara qulu bi anna lam idza dakhalat 'ala al ma'mul al mutawassit la tadkhulu 'ala al khabar fa taqul inna zaidan ta'amaka la akilun. Wa asyara qulu bi anna lam idza dakhalat 'ala al ma'mul al mutawassit la tadkhulu 'ala al khabar fa la taqul inna zaidan la ta'amaka la akilun. Dhalika min jihati annahu khusisa dakhulu lam bi ma'mul khabar al mutawassit wa qad sami'a dhalika qalilan hakiran innal ya. Maka di sini katakan wal fasla wasman halla qablahu al khabar ya wal fasla ay ila anna lam al ibtida tadkhulu ala dhamir al fasl nahu inna zaidan la huwa al qaimu ya inna hadha la huwa al qasasul haq fa hadha ism inna ya fa hadha ism inna wa huwa dhamir al fasl ودخلت عليه القصص خبر إن إن هذا لا هو هذا فهذا اسم إن ضمير الفصل ودخلت عليه اللام maka ini boleh wal fasla berarti maksudnya وتصحب الواسطة معمول الخبر وتصحب الفصل ya kan misalnya ضميرul fasal ai watasabu kembali kepada lamul ibtida ya lamul ibtida ya tashabu dhamirul fasla ya kan itu ya maksudnya lianu yafsilu bainal khabar was sifah dzalika idza qulta zaidun huwa alqaimu falau lam ta'ti bi huwa lahtamala yakuna ya jadi lahtamala yakuna alqaim sifatun zaidun alqaimu. Maka jadi domain fasal itu untuk menghilangkan ihtimal bahwa apa? Bahwa siapa namanya al-qa'im itu sifat dari Zaidun. Ya, untuk menjelaskan kalau dia khabar. Zaidun huwa al-qa'imu. Ya. fayakuna khabaran anhu. Falamma ataita bihuwa ta'ayyana an yakuna al-qa'im huwa khabar an zaid. Wa syartu dhamir al-fasl ay yatawassata bain al-mubtada' wal-khabar nahu ya zaidun huwa al-qa'im. Nah, jadi dengan catatan apa dhamir fasalnya itu dia tawassut juga ya antara khabar ya nahu zaidun huwa al-qa'im, maka zaidun lahu al-qa'im. Au ma baina ma'asluhu al-mubtada' wal-khabar nahu inna zaidan. Ini tadi inna zaidan lahu al-qa'im. Ya. Inna zaidan lahu al-qa'im. Bain al-mubtada' wal-khabar. Wasman halla qablahu al-khabar ya ila anna lam ibtida' tadkhulu 'ala al-ism idza ta'akhkhara 'an al-khabar. Ya. Al-ism ta'akhkhara 'an al-khabar. Oh. Inna fid dari la zaidan. Berarti dia inna zaidan fid dar kan sih gitu. Itu nyambung ke yang mubtada' khabar aja sebenarnya kan. Iya, heeh. Kalau yang wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa kalamu yushiru aidan bi annahu idza dakhalat lam ala dhamir al-fasl aw ala al-ism al-mutaakhir lam tadkhul al-khabar wa kadhalika fa taqul inna zaidan lahu al-qa'im. Ya. Wala inna la fi ad-dar la zaidan. Anahu idza dakhalat lam ala dhamir al-fasl aw ala al-ism al-mutaakhir lam tadkhul ala al-khabar. Inna zaidan lahu al-qa'im. Makalamuhu yush'iru aidan bi annahu idza dakhalat al-lam ala dhamir al-fasl aw ala al-ism al-mutaakhir lam tadkhul ala al-khabar wa huwa kadhalik fa taqul inna zaidan. Oh, enggak boleh. Boleh dua kali. Inna zaidan lahu wa la qa'im wa inna la fi ad-dari la zaidan. Oh ya, enggak boleh dua kali. Ya. Ya, kalau ini kan jadi bukan ini lagi ya. Kalau yang kayak wala inna lafi dar udah bukannya tidak lagi ya jadinya. Inna lafi dar la zaidan. Ya, bukan ini. Maksudnya dia secara gini lah. Boleh enggak ketika dikatakan inna lafi dari zaidan? Boleh enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Ya kan dia khabar bukan mubtada lagi ini. Hah? Bukan buat amal tidak lagi. Inna fid dari la zaidan. Boleh enggak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh kan? Iya, inna fid dari la zaidan boleh. Bukan itu boleh ya jelas. Tapi kalau saya katakan inna la fid dari zaidan. Balik ke yang awal berarti ya. Iya. Ya kan? Iya kan? Yang enggak boleh kan tadi berulangnya. Ya kan? Seperti itu. Wadah ya, disini paham ya, Fit ya? Paham. Itu karena keputusan tadi ya. Oke. Okay. Ya. Wawaslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha waqad yubaqqal amalu. Ya. Jadi ini tentang kondisi di mana apa? Jadi ketika inna dan akhwatnya la ya'mal. Ya. Yaqulu ya. Munazim mengatakan ittisalu ma bihadhil huruf ya. Inna wa akhatuha yubtilu amalaha. Ya. Faqala ta'ala innamallahu ilahu wahid. Faqala muslim innamal karmu qalbul mu'min wala Walaitama Zaidun qa'imun wa qad ta'malu qalilan ma'a wujudi ma. Wa min al-himma yaqul laita wahdaha hiya allati qad yabqa 'amaluha ma'a ma. Ya, maka boleh ya. Laitama ya. Muhammadan qa'imun berarti gitu ya. Tapi kalau ini kan amalannya berubah, ya, fungsinya tetap masih tauhid juga, kan? Jadi berubah juga, berarti kan fungsinya? Saya tak lihat, coba. Inama bukan tauhid lagi kan maksudnya? Apa ini inama yang beda? Inama Allah. Coba kita tanya. Nama adatul hasr sama apa maksudnya? Iya, gitu. Apakah itu nama adatul hasr? Nama enahu nahu. Jika tersalat ma, غير موصولة. Bina wakatuha kafatha al-amal illa laita. Fa'inu yajuzu fi al-imal wa al-ihmal. Fatakulu innama zaidun qa'imun. Wala yajuzu nasu zaid. Dzalika anna wa ka'anna wa lakinna wa la'alla taqulaita ma zaidun syaita. Wa dzalika musannif anna ma intasab. Beda ya. Di sini maknanya jadi maksudnya jadi mengusul. Jadi tetap taukid itu hasil. Sama nama yang ada tuh hasil beda kayaknya. Kalau baca di yang Ibnu Athir terakhirnya kan. Dia jadi wal murad min al mawsula allati bi mana alladhi wa amma innama indaka. Tapi kalau ma'al mausulah kan dia berarti ma'nya menjadi isim kan. Nah, tapi kan ini dia syaratnya ma'ghair mausulah. Idza tasrat ma'ghair mausulah. Coba bantu baca itu yang di awal. Idza tasrat ghair bi inna wa khata ma'ghair mausulah. Oh iya. Baca ini ya. Tahqiq yang ini. Ya. Memang hadi di posisi atau sama mana di malaqah. Ya, aku lihat nama karun ini dah ya. Wajaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansub inna ba'da an tastakmila. Yaqulu yajuzu an tarfa'al ma'tuf 'ala ismi inna. Ya. Al mansub bi syarti an tastakmila khabar an tastakmila khabaruh nau inna Utsmana mubasysyarun bil jannati wa aliyun. Faham? Oh ya. Kayaknya karena memang dia di kenapa dia boleh kan ini kan jaiz kan, maka boleh wa aliyan. Kenapa dia boleh? Karena memang dia sepertinya atafnya itu ini ya dijeda oleh khobarnya seperti Ya, wa minhum man yujizu ar-rafa' qabla maji'il khabar. Oh. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara. Ya, innal ladzina amanu ya wal ladzina hadu was-sabiun. Itu maksudnya was-sabiun. Ya, kan dia ma'tufnya kepada ya waladzina hadu, waladzina hadu ma'tuf kepada innal ladzina, ya kan? Itu syait di sana. Fi ahadil a'rib. Bada ismi inna wa khawara bi atif jaza fil ismi ladhi bada wajahan arum an-nasab atfan ala ismi inna arafa inna zaydan qa'imun wa am inna zaydan qa'imun wa amru safi fal mashhur annahum atufun ala mahall ismi inna fa innahu fil asl marfu' li kaunihi mubtada wa yashur bihi zahir kal musannif dadah wa dhalika anna mubtada wa khabaruhu mahdhuf wa taqdir wa amru kadhalik. Oh. Jadi ada beberapa ini. Berarti kalau wa amru kadzalik wa jadi bukan wa ataf dong. Hah? Apa tetap wa ataf hitungnya? Iya. Apa jadi wa istinaf? Oh. Wa amru kadzalik. Ini ta'wil aja sih kan misalnya. Iya. Heeh. Ya tetap kan memang kan dia takdir gitu loh, Fit. Nah. Iya kan? Fa in kana al-ataf qabla an tastakmila inna qabla an ta'khudha khabara ta'ayyana nasab nahin fa taqul inna zaidan wa amran qa'iman wa innaka lan wa jazabatun ya wal haqqat bi in lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an ya hukmu anna al-maftuha ya tadi itu dia ini lanjut ke yang lain ya wa ul haqqat bi in lakinna wa ana min duni laita wa la'alla wa ka'an ثنتان من أخوات إن ألحقتا بها في جواز رفع المعطوف إن لكن وأن maka ma'tufnya itu boleh marfu dengan catatan ba'da istikmal khabar ya kan walakin nahu anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh kan anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluhu ay wa rasuluhu bari'un wanahu aslama bilal lakinna aslama bilalu ya lakinna umayyata kafirun wa akhuhu ya aslama bilal lakinna umayyata kafirun ya wa akhuhu kafirun wa amma thalath albaqiyat fala ya min duni laita wa la'alla wa ka'anna maka itu enggak boleh kemudian ya, tetap harus mansub berarti maktufnya tetap harus mansub mengikutin isim wa duna fil lughati bi makna ghair wa asghar wa qabla wa aqal dan duna min duni laita waduna fil lughati bi makna ghair wa asghar wa qabla wa aqal waduna ini mesti menjelaskan syairnya wa asghar wa qabla wa aqal di sini ada ghair wa khuffifat inna faqalla al amal wa talzamu al lam idza ma tuhmalu ani ketika tasydidnya dihilangkan ya kan wa khuffifat ketika ditakhfif inna faqalla al amal maka amalnya qalil ya wa talzamu lamu idza ma tuhmalu ya dan ya wa talzamu lamu idza ma tuhmalu fi hadha albayt masail jawazu takhfif inna jawaz i'maluha wa ya wa ihmaluha ihmaluha wa hiya mukhaffafah qalilun in fahmaka sawabun berarti ini dia bukan in harfu syarat kan tapi dia inna ya inna mukhaffafah ya kan jadi maksudnya inna mukhaffafah itu ini maksud ya enggak tahu kita oke banget ha dia tetap beramal taukid cuman ininya yang ini jangan disamakan dengan nun taukid takila dan ini cuma dini aja di penyebutan aja Idza ummilat inda takhfifiha wajib an tadkhula lam ibtida' 'ala al-khabar hatta la tashtabih bi in an-nafiyah. Taqul in fahmuka la sawabun. Idza ummilat, okay, kalau dia ya kan tadi dia boleh ihmal tapi qalil, tapi kalau dia ihmal maksudnya dia enggak layak amal, maka harus pakai ya kalam tidak di khabarnya. Wa ma fil baiti zaidah ya idza ma wa talzamu lamu idza ma tuhmalu. Ini kaidahnya kalau dia ihmal. Wa ulhaqat bi inna lakin dar wa khuffifat in faqal al amal wa inna faqal wa talzamu lamu idza ma tuhmalu wa ru wa rubbama istughni anha in bada ma natikun aradahu mu'tamada. Idza khuffifat inna fal akthar fa sanal ihmaluha fa taqul inna zaidun qa in zaidun qa wa idza umilat lazimat al lam fariqatan bainahu wa baina inna fiha wa yaqilu ihmaluha fa taqul in zaidan qa'imun. Wahai kalau emal si boy walakfas firman falat lazim muhina idin alam li anah la tatalbisu li an nafiah li an nafiah la tansibul semua tarfu al khawaru inama tatalbisu bil nafiah ya fa in dhuhr al maksud biha faqad ishtaghna an alam ani wa nahnu ubatu dhaymi min ali malika wa in malikun kanat kiram al ma'ad at tajir wa in wa inma wa in malikun la kanat حذفت اللام لانها لا تلتبس بالنفي لان معنى على الاثبات وهذا وان مالك النك وهو ان بدا اي الى اخر بيت واختلف في هذا الكلام هل هي لام الابتداء ادخلت للفرق بين النفيه ام هي لام اخرى تلب الفرق وكلام سبوي انها لام الابتداء دخلت للفرق. تظهر فائده هذا الخلاف في مساله جرات بين أبي العافية والنخضر قد علمنا إن كنت لمؤمنان يا إن كنت لمؤمن فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر كسر إن ومن جعلها لام آخر اجتلبت الفرق فتح أن. كأن ini dah tu ya mana tadi وربما استغني عنها إن بدا ما ناتق أراده مؤتمدا. Itu ya hada sidraqul mutalabis alakhirah ya dhamirnya anha yaudu lam fa fal bait. Kalau seandainya apa kan tadi untuk kenapa dia dipakai dikasih lamul ibtida, karena dia untuk membedakan antara in yang nafiah dengan in yang inna wa akhwatuha kan gitu kan ya, maka ya warubama istughni anha istughni an aha kembali kepada lamul ibtida, enggak pakai lam ibtida. In bada manatikun aradahu muqtamida, kalau seandainya maknanya bada manatikun apa yang diinginkan oleh apa namanya oleh orang berbicara. Warubama istughni an til kalam wa dhalika hina yabdu murad al mutakallim wa yu'manu la baskari inil haqqu la yakhfa ala dhi basiratin. Ya. Kenapa? Kenapa di sini apa? Enggak perlu lam. Karena kan inil haqqu la yakhfa. Ini sudah ada nafi. Kan enggak juga mungkin dua kali nafi. Nah. Enggak ada gunanya kan? Jelas maksudnya jadi enggak perlu. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indi musala. Ya, khulas al bait anna wa inna al mukhaffafa in iktarana biha fi'lun fa innahu ghaliban yakunu min al af'al al nasikhah wa in kanat lakabiratan ay af'al al nasikhah maksudnya wa in kadu wa qad tasilu. Khulasan wal fi'lu in lam yakuna sikhan fala tulfihi ghaliban bidhi bi indi musala tasilu biha ghayraha nasikhan in yuzinuka tar biha fi'lun fa innahu hukum alik pada fi'lun ghaliban yakunu min al af'al an nasikhah in kan. Wa in kan. Jadi kalau di takhfif ini boleh, ini boleh setelah ini boleh fi'il Ustaz. Iya. Zahirnya seperti itu. Karena ya secara amal jadi boleh ihmal sama ikmal. Ya kan? Dan malah boleh banyak ikmalnya. Ai idza khuffat inna fala yaliha min al-af'al illa al-af'al an-nasikhah lil-ibtida'. Oh. Jadi in itu ya al-af'al an-nasikhah. Nah, ya. In lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indhi musalla. Jadi in kana kada itu kalau dia mukhaffafah dan setelahnya fi'il, maka fi'ilnya itu harus fi'il nawasikh tadi. Nawasikh lil-ibtida'. Kana dan teman-temannya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa iyyakadul ladzina kafar lis lakabirsarihim wa iwajadna. Ya. Wajadna itu kan nasib. Ini kan dia wajad. Dia dhanna akhatuha ya. Ya kan? Nanti pembahasannya kan. Ini yang Wa yakillu ayaliha ghairun nasikh ilayha ghaliban wa minhu qala ba'd al-arab iyazinuka la nafsuka wa iyashinuka la hiya. Ya. Ya wa iyazinuka la nafsuka wa iyashinuka la hiba. La hiya. Ya. Sama kan contohnya Fit? Sama. Mesti ada penjelasannya gitu doang. Iya. Kayaknya kita cukup dulu Pit ya. Udah pusing ini nih. Pusing ini juga. Ya. Dikit-dikit aja. Naktafi bihadzal qadar. Ya, nahtatim bidu'a kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.